Hei kawan, lihat di sana, terlalu banyak yang butuh tanganmu. Berjuang untuk melewati hidup, menderita di hari-harinya. Hei kawan, lihat mereka. Matamu berzakatlah, tunaikan kewajibanmu, tuh sucikan seluruh hartamu untuk sesama, berbagi bahagia. Hei kawan, lihat mereka. Ramadan ini ingin genggam nikmatnya. Di manakah hati yang kau punya, biarkan di depan matamu. Berbagi bahagia.